Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Fadlul Ilmi wa Syarafuhu Rahimahullah seputar sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan fadilah al-ilm, bahwasanya al-ilmu imamul amal wa qaidun lahu. Ilmu itu adalah imamnya amalan dan yang memimpin amalan tersebut. Nah, dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya apa yang beliau nukilkan dari perkataan Fudail bin Iyad tentang masalah firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ataukah ayat yang lainnya, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Fudail bin Iyad mentafsirkan ayat ini dalam perkataannya rahimahullah, huwa akhlasul amali wa aswabuhu. Artinya adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Amalan ikhlas apabila seorang memperuntukkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan dikatakan shawab atau kebenar apabila amalan tersebut mencocoki dari bimbingan Allah dan bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim pada alinea yang berikutnya rahimahullah, wala yatamakkanul 'amilu minal idyani bi'amalin yajma'u hadzainil wasfain illa bil 'ilm. Dan tidak mungkin seorang yang melakukan satu amalan bisa mendatangkan pada amalannya terkumpul padanya dua sifat ini, sifat ikhlas dan sawaban mencocoki apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu itulah yang akan membimbing seseorang agar dia ikhlas ketika beribadah. Dengan ilmu itulah seseorang akan terbimbing untuk beramal sesuai dengan amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu dia tidak bisa mewujudkannya. Sehingga ilmu adalah sebagai imam pemimpinnya amalan. Fa innahu illam ya'lam ma ja'a bihi ar-rasul lam yumkinhu qasduhu. Wa illam ya'rif ma'budahu lam yumkinhu iradatuhu wahdahu. Karena kalau semisal seseorang tidak bisa mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin baginya untuk mewujudkan al-ikhlas di dalam beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan kalau semisal dia tidak mengetahui ma'budnya, sesembahannya yaitu Allah azza wa jalla, ia tidak mungkin untuk bisa memberikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya al-ilm agar seseorang dia bisa ikhlas dan bisa beribadah agar sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus belajar. Harus belajar apa itu ikhlas. Harus belajar apa itu tauhid, harus belajar seperti apa kaifiyah tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa salat beliau, seperti apa puasa beliau, dan yang lainnya, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaula al-ilmu lamma kana 'amaluhu maqbulan. Kalau bukan karena ilmu, kata Imam Ibn Al-Qayyim, maka amalan hamba itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu huwa ad-dalilu 'ala al-ikhlas wa huwa ad-dalilu 'ala al-mutaba'ah, sehingga ilmu itu adalah sebagai petunjuk yang menunjuki seseorang untuk bisa ikhlas, itu ilmu. Yang menunjuki seseorang untuk bisa mutaba'ah, mencocokkan amalannya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ilmu. Nah, sehingga seorang harus giat di dalam belajar, harus semangat di dalam menimba ilmu, karena dengan sebab ilmu itulah dia bisa ikhlas, dia bisa mengoreksi semua amalan-amalannya agar sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dia akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia karena amalannya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan bahagia ketika dirinya menjumpai pada amalannya tersebut terkandung padanya pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'ma faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap untuk dia bisa bertemu dengan Rabb-nya, berharap ketika dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, perjumpaan tersebut adalah perjumpaan yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan sa'adah, kebahagiaan, nah, keselamatan dari azab, mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka cara agar dia bisa berjumpa dengan Allah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan, Allah Azza wa Jalla mempersyaratkan pada dirinya untuk melakukan dua sebab. Sebab yang pertama, Allah berfirman, "Falyamal 'amalan shaliha." Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ini yang pertama. Dengan amalan yang saleh akan mendapatkan kebahagiaan. Seseorang ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan mendapatkan rahmatnya dan pahalanya. Dan amalan saleh dikatakan sebagai amalan saleh bila amalan tersebut adalah amalan yang dibimbingkan di dalam Islam, diajarkan oleh Allah, dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang tidak ada di dalam Islam bukan termasuk dari amalan yang saleh, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun tata caranya. Nah, pernah satu ketika ada 3 orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka seluruhnya berkeinginan untuk bertanya kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti apa ibadahnya Rasul. Maka falhasil ketika mereka diberitakan tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka berkeinginan untuk lebih giat, lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satunya mengatakan, "Ana asumu wa la uftir." Saya akan berpuasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Enggak pernah berbuka dia, terus berpuasa. Naam. Yang satunya mengatakan, "Ana usolli wa la anam." Saya akan sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur. Sholat terus dari malam pertama sampai malam yang terakhirnya, tidak akan tidur. Nah, yang satunya mengatakan, "Wa ana a'tazilu nisa." Dan saya tidak akan menikahi wanita. Nah, saya tidak akan menikahi para wanita. Artinya menginginkan agar hidupnya seluruhnya, waktunya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang menghalanginya dari ibadah tersebut, sehingga dia meninggalkan pernikahan. Falhasil ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka bila kita mendengarkan dan membaca kelanjutan hadis ini, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha dengan perbuatan ketiganya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gembira dengan keinginan ketiga orang tersebut? Jawabannya sebaliknya. Ketika Rasul mendengarkan ketiganya melakukan satu amalan yang ada di dalam Islam, dalam keadaan ternyata amalan-amalan mereka tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa terus menerus, ini amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sholat malam terus menerus juga bukan termasuk dari perbuatan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sholat malam dan beliau juga tidur. Nah, meninggalkan untuk menikahi wanita juga sama, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketiga orang ini berkeinginan untuk melakukan amalan yang tidak sama sekali diajarkan, dibimbingkan, diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falhasil ketika beritanya sampai kepada Rasul, Rasul marah kepada ketiganya. Sampai belum menegur ketiganya dan menyebutkan pada akhir teguran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci apa yang saya ajarkan ini, yang diajarkan, yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa minni, dia bukan termasuk dari golonganku. Bukan termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan satu amalan walaupun terkesan terlihat amalan tersebut adalah amalan yang baik, namun ternyata bila amalan itu adalah amalan yang tidak dibimbingkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendatangkan kesia-siaan. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan tersebut. Yang ada adalah merugi. Yang ada adalah merugi. Nah, hingga sebagian salaf mengatakan, nima ala sunnah khairun minal ijtihad ala al-bid'ah. Tidurnya kamu dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur berwudu, setelah berwudu membaca doa, sebelum tidur dia baca apa yang dia mampu, maka ia tidur di atas sunnah, di atas apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian lebih baik dibandingkan tidak tidur. Tapi yang dilakukan di waktu tidak tidurnya adalah melakukan amalan-amalan yang tidak dibimbingkan di dalam al-Islam. Nah, karena percuma, karena sia-sia, akan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh kami ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Nah, ketika sholat sunnah yang seharusnya 2 rakaat dia kerjakan 4 rakaat, tidak sah sholatnya. Ketika puasa yang seharusnya dia puasa di hari ini, dia lakukan puasa di hari yang lainnya, tidak sah puasanya. Seperti puasa Arafah, dia lakukan bukan di hari Arafah, di hari yang lain, tidak sah. Haji yang seharusnya dia lakukan di waktu haji yang disyariatkan di dalam Islam, dia lakukan di hari yang lain dengan alasan hari tersebut itu sepi, ini enggak sah. Tidak sah hajinya. Ini menunjukkan di dalam Islam wajib bagi seseorang untuk beramal dengan amalan yang dibimbingkan di dalam Islam, yang diajarkan di dalam Islam, yang diterapkan tata caranya dan jumlah-jumlahnya di dalam al-Islam. Tidak menambah-nambahi, tidak pula menguranginya. Naam. Dan subhanallah, al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya yang menyebabkan seseorang akhirnya faham amalan ini adalah amalan yang sesuai dengan sunnah, dengan cara seperti ini dia bisa ikhlas beribadah karena Allah Azza wa Jalla pada sholatnya, pada doanya, dan yang lainnya, itu ternyata adalah al-ilm. Sehingga penting bagi seorang untuk dia terus semangat belajar di dalam menimba ilmu agama ini. Fal-ilmu huwa dalilu ala al-ikhlas wa huwa dalilu ala al-mutaba'ah. Sehingga ilmu itulah yang menunjukkan seseorang untuk bisa ikhlas dan menunjukkan seorang untuk bisa mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala Allah ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan menerima amalan-amalan hanya dari kalangan orang-orang yang bertakwa saja. Artinya orang yang bertakwa adalah orang-orang yang Allah prioritaskan amalannya, Allah akan terima amalan-amalan mereka. Wa ahsanu ma qila fi tafsiril ayah, dan pendapat yang paling bagus di dalam mentafsirkan ayat ini, kata beliau rahimahullah, adalah innama yataqabbalu amala man ittaqahu fi dzalikal amal wa taqwahu fihi an yakuna liwajhihi 'ala muwafaqati amrihi wa hadza innama yahsulu bil ilmi. Pentafsiran yang paling bagus terkait ayat ini, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, adalah Allah Azza wa Jalla akan menerima amalan dari seseorang yang bertakwa kepada Allah pada amalannya, sehingga amalan tersebut diiringi dengan takwa, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwahu, dan ketakwaan seseorang fihi ketika dia beramal, diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama, ayyakuna liwajhihi, ia melakukan amalan tersebut murni karena mengharapkan wajah Allah, pahala Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riya padanya. Tidak ada sum'ah pamer untuk beramal padanya. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala muwafaqati amrihi, 'ala muwafaqati amrihi, sesuai dengan apa yang diperintahkan olehnya. Jadi dari sisi niatannya dia ikhlas mengharapkan wajah Allah, dari sisi amalannya sesuai dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir yang paling bagus, kata Imam Ibnu Al-Qayyim di dalam mentafsirkan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yaitu amalan yang dilakukan oleh seorang yang bertakwa, yang seorang yang bertakwa ketika melakukan amalan tersebut dia jalankan takwa pada amalannya, dan diwujudkan dengan dua hal yang tadi kita sebutkan. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, wa hadza innama yahsulu bil ilm, ini semuanya bisa diwujudkan hanya dengan ilmu, hanya dengan belajar dia bisa mewujudkan itu seluruhnya. Wa idza kana hadza manzilal ilmi wa mawaqi'ahu 'ulima annahu ashrafu shay'in wa ajalluhu wa afdaluhu wallahu 'alam. Bila seperti ini kedudukan ilmu, maka menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu adalah sesuatu yang paling mulia, yang paling berharga dan paling afdal. Nah, karena akan menyebabkan seseorang dia bisa melakukan amalan yang saleh, dia bisa ikhlas ketika beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, di antara sisi dari sisi-sisi yang menjelaskan padanya keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i yang lainnya, beliau mengatakan rahimahullah, annal amila bila ilmin kasairi bila dalilin. Seorang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu itu seperti seorang yang berjalan tanpa ada petunjuknya. Orang berjalan tanpa ada petunjuk. Nah, tidak mengerti arah dia. Nah, tidak faham arah, sehingga berjalan serampangan. Wa ma'lumun anna 'ataba mithl hadza aqrabu min salamatihi, dan termasuk perkara yang diketahui bersama, seseorang yang mewujudkan perkara yang semisal dengan ini, yang paling dekat pada dirinya adalah jauh dari keselamatan. Sangat jauh orang yang semisal ini untuk dekat dengan keselamatan maksudnya. Nah, ya kan, berjalan tidak sesuai arah, sangat dikhawatirkan nantinya dia akan tersesat. Sangat dikhawatirkan nantinya dia akan terperosok, akan celaka. Nah, karena berjalan tanpa ada petunjuk, tanpa ada arahnya. Wa in quddira salamatuhu ittifaqan nadiran fa huwa ghairu mahmudin. Kalau semisal dianggap orang yang berjalan tanpa arah tersebut itu ternyata bisa selamat, itu adalah perkara yang sangat jarang pula. Kalaupun anggap ada, itu adalah perkara yang tidak terpuji, ya kan? Itu adalah perkara yang tidak terpuji, akan dijadikan sebagai bahan ketawaan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, dia pergi ke bandara, seharusnya kan ada alur-alurnya. Ternyata dia muter, ya muter lewat Tenggarong, lewat sana, muter sana, ya kan bisa tembus lewat Sangatta nantinya, muter ke bandara. Padahal dia di Samarinda. Nah, bisa selamat memang melakukan jalur yang jauh, yang tidak pada umumnya mungkin. Namun kalau semisal dia sampai, akan dipandang oleh orang yang mengetahui perjalanannya tersebut adalah sesuatu yang tidak terpuji. Nah, tinggal melangkah sedikit saja sampai, enggak perlu jauh-jauh, ya kan? Sehingga beritanya bukan sesuatu yang berisikan pujian, tapi berisikan celaan karena kegabahannya di dalam melakukan perjalanan tersebut. Bal mazmumun indal uqala, bahkan menjadi seorang yang tercela atau dicela di sisi mereka, orang-orang yang berakal akan dicela, ya kan, dicandai, diketawai oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, bila dalam urusan seseorang melakukan safar perjalanan saja, dia harus mengerti arah kemana dia berjalan. Pesawat terbang itu enggak serampangan, ada arahnya, ya kan? Kapal ketika berjalan di lautan tidak serampangan, ada arahnya. Bus ketika berjalan enggak serampangan, ada arahnya. Ada arahnya, enggak kemana dia, jalurnya kemana saja. Naam. Dalam urusan-urusan yang demikian saja, dalam perkara dunia, ketika seorang menginginkan sesuatu, dia berjalan untuk menghampiri sesuatu tersebut, diharuskan padanya sesuai dengan jalan yang benar agar tidak tersesat, agar tidak semakin jauh dan yang semisalnya. Maka dalam perkara agama itu lebih utama untuk seseorang ketika dia berjalan meniti surga Allah Azza wa Jalla, untuk kemudian dia juga berjalan sesuai dengan arah yang tepat. Nah, tepat ketika beramal agar supaya nantinya amalannya tersebut itu sesuai diterima oleh Allah Azza wa Jalla, tepat di dalam meniatkan amalan tersebut agar benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqulu rahimahullah, man faraqa ad-dalila dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka sungguh dia telah tersesat jalannya. Beramal tanpa dalil memang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan. Apa saja amalannya? Sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasul akan menyebabkan sholatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, akan mendatangkan dosa. Berhaji tidak sesuai dengan tuntunan Islam, itu juga demikian, akan berdosa pelakunya, hajinya akan batal sia-sia, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wala dalila illa bima jaa bihi rasul, dan tidak ada dalil kecuali apa yang dibawa oleh nabi, oleh rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang dibawa oleh rasul itulah dalil. Bila seseorang ingin mengetahui dalil benarnya amalan dirinya untuk dia koreksi apa sesuai dalil atau tidak, maka cocokkanlah amalannya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasul adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Dan sunnah mentafsirkan Al-Qur'an. Dan sunnah itu fungsinya adalah mentafsirkan Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan di sana amalan-amalan secara global tanpa ada perincian-perincian tata caranya. Demikian pula waktu-waktunya. Seperti diwajibkan perintah untuk mengerjakan sholat, tidak disebutkan di sana bagaimana cara mengerjakan sholat tersebut. Tidak disebutkan secara rinci pula seperti apa waktu-waktu seorang mengerjakan sholat. Dan tata cara sholat serta waktu-waktunya itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji juga demikian, puasa juga demikian. Amalan-amalan yang lain itu semuanya diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah dalil yang sebagai mi'yar, tolak ukur apakah amalan seseorang itu sesuai dengan al-haq atau tidak, sesuai dengan bimbingan Rasul ataukah tidak. Naam. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullah, al-amilu ala ghairi ilmin kasaliki ala ghairi tariqin. Seorang yang beramal tanpa disertai dengan ilmu seperti seorang yang berjalan tapi bukan pada jalannya. Orang berjalan bukan pada jalannya. Nah, seharusnya jalan setapak yang bisa dilalui oleh seorang yang berjalan, dia terobos menggunakan motor. Nah, bukan pada tempatnya. Bisa lewat, ya bisa, tapi akan menyebabkan motornya tersebut mengalami kerusakan, ya kan? Orang yang memandang juga akan mencela perbuatannya. Nah, seorang yang beramal tanpa dasar ilmu seperti seorang yang berjalan bukan pada jalannya. Wal 'amilu 'ala ghairi 'ilmin yufsidu aktsara mimma yuslih. Seorang yang beramal tanpa dasar ilmu, kerusakan yang dia lakukan lebih banyak dibandingkan kebaikan yang dia dapatkan. Orang yang beramal tanpa ilmu, kerusakan yang timbul itu lebih banyak dari kebaikannya. Nah, sudah amalannya salah. Dalam keadaan dari sisi tata caranya juga salah, waktunya juga salah, semuanya serampangan. Nah, kebahayanya lebih banyak dibandingkan manfaatnya, dibandingkan maslahatnya. Nah, fatlubul ilma talaban la tadurru bil ibadah, kata Al-Hasan Al-Basri, carilah oleh kalian ilmu dalam keadaan ta'afan, carilah oleh kalian ilmu tanpa membahayakan ibadah, tanpa memadharatkan ibadah. Artinya belajar ilmu juga iya, beribadah juga iya. Nah, watlubul ibadah talaban la tadurrul ilma, dan carilah oleh kalian ibadah-ibadah tersebut tanpa membahayakan ilmu. Artinya beribadah juga belajar, belajar juga beribadah. Tidak kemudian belajar terus menerus, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, mungkin kita evaluasi nih para santri, ya kan? Belajar dari pagi sampai malam. Dari sekian banyak orang yang belajar, apakah masih semangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang sifatnya sunnah-sunnah? Nah, melakukan salat rawatib, ini perhatikan. Berpuasa, puasa sunnah, membaca Al-Quran didasari ingin mendapatkan pahala, bukan didasari karena faktor yang lain. Baca Al-Quran tujuannya untuk itu. Nah, ingin dapat pahala. Karena seseorang yang berilmu sebagaimana mereka dahulu para salaf, ketika semakin belajar semakin besar rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, dan semakin banyak amalan-amalan ibadah yang dilakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dahulu para salaf mereka mengumpulkan ilmu dan ibadah. Naam. Fa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hasan Al-Basri, karena sesungguhnya dahulu ada satu kaum, karena dahulu ada satu kaum yang mereka memprioritaskan untuk beribadah dan meninggalkan ilmu, sampai akhirnya mereka keluar dengan pedang-pedang mereka menebas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau maksudkan adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang melakukan pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, melakukan huru-hara di zaman beliau sampai akhirnya mereka berhasil membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ardhah. Tidak berlanjut kejahatan mereka, mereka lakukan terus kejahatan-kejahatan yang berikutnya. Mereka bunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, memerangi para sahabat Rasul, membunuh ahli Islam. Nah, sebabnya adalah mereka memprioritaskan diri untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mau belajar dan tidak mau menimba ilmu, tidak mau belajar. Inilah bahayanya seseorang dia beribadah tanpa dasar ilmu. Sehingga beliau menyebutkan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang seperti ini itu lebih banyak dibandingkan kebaikan-kebaikannya. Ya subhanallah. Nah, orang-orang Khawarij tersebut adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar beribadah, sholat, dan yang semisalnya. Hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ketika belum mensifati di zamannya sifat-sifat orang-orang tersebut Khawarij, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan merasa minder ketika memperhatikan amalan salat kalian dengan amalan salat mereka. Ketika membandingkan antara puasanya kalian dengan puasanya mereka, orang-orang Khawarij, menunjukkan mereka orang-orang yang semangat menggebu-gebu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata tanpa didasari dengan ilmu menyebabkan mereka binasa, melakukan pemberontakan, bahkan terjatuh ke dalam perbuatan dosa, membunuh mereka ahli Islam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Dan kelompok Khawarij ini terus ada, berkembang bahkan dengan berbagai macam aliran-aliran, demikian pula pemikiran-pemikirannya. Nah, hingga di zaman kita saat ini muncul kelompok terorisme, ya kan, yang melakukan pengeboman tidak hanya di gereja-gereja, bahkan di masjid. Nah, sasarannya, alasan mereka adalah penguasa yang kafir. Aparat-aparat penguasa, kata mereka, dikatakan aparat-aparat tauhid yang diperangi. Sehingga memerangi mereka dikatakan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah. Dan bila kita melihat orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini, persis sifatnya seperti yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak sholat, banyak membaca Al-Quran, banyak berpuasa, banyak melakukan aktivitas amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ya subhanallah, karena tidak didasari dengan ilmu, menyebabkan akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan diselisihi dan diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Walau wa inna qauman talabul ibadata wa tarakul ilma hatta kharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walau talabul ilma lam yadullahum ala ma fa'alu. Kalau semisal orang-orang ini mau mempelajari ilmu, niscaya ilmu tersebut tidak akan menunjuki mereka untuk melakukan apa yang mereka perbuat tersebut. Nah, mereka akan sadar, mereka akan bertobat, mereka akan meninggalkan orang-orang yang ternyata memberontak kepada ahli Islam. Nah, ya sadar itu adalah perkara yang menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pentingnya seseorang dia beramal juga menimba ilmu. Pentingnya seseorang untuk gemar melakukan puasa sunnah, gemar untuk membaca Al-Quran, gemar untuk kemudian bersedekah dan melakukan amalan-amalan yang lainnya dari fadailul amal, amalan-amalan yang afdol. Namun juga harus belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar kitab-kitab hadis seperti Sahih Al-Bukhari, dia buka, dia baca. Sahih Muslim, dia buka, dia baca keterangan mereka para imam, imam salaf. Dia pelajari ilmu-ilmunya. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kita baca lain yang terakhir sedikit. Wal farqu baina hadzal wajhi wa baina ma qablahu, perbedaan sisi yang ini dengan sisi yang sebelumnya. Annal ilma martabatuhu fil wajhil awal martabatul muta'il matbu'il muqtada bihi al muttaba'u li hukmihil muta'u amruhu. Dalam sisi yang tadi disebutkan, ilmu adalah imamul amal, menunjukkan tingkatan ilmu itu adalah tingkatan sesuatu yang harus ditaati, harus diikuti sebagai toladan yang diikuti hukumnya, ditaati perintahnya. Wa martabatuhu fi hadzal wajh, dan sisi tingkatan ilmu di pembahasan kita kali ini adalah martabatu dalilil mursyidi ilal matlubil musili ilal ghayah, adalah sebagai dalil, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing yang menunjuki seseorang, yang membimbing seseorang untuk sampai ke sesuatu yang dia cari, yang menyampaikan dirinya ke akhir dari tujuannya. Nah, ini menunjukkan pentingnya seseorang dia belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah taala yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun pembahasan yang setelahnya kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.